Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Khitbah wa Zifah. Pada pelajaran tentang Taqwim Az-Zawjain fi Kitab wa Sunnah. Bagaimana meluruskan permasalahan suami istri dalam Alkitab dan As-Sunnah. Terkhusus di sini masalah yang berkaitan dengan istri. Jadi di dalam syariat ada bimbingan bagaimana caranya meluruskan istri apabila melakukan tindakan-tindakan pelanggaran dalam kehidupan rumah tangga, atau yang disebut dengan an-nusyuz. Dalam Al-Quran sudah kita sebutkan contoh dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan, yaitu pembangkangan mereka terhadap tugas-tugasnya di rumah tangga, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. Ini cara meluruskan yang pertama. Nah, dengan memberikan mau'idhah. Wahjuruhunna fil madaji. Yang kedua, tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Ini tidak ditemani. Dan yang ketiga, wadribuhunna, pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Bila mereka telah menaati kalian, tidak lagi membangkang, maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyalahkan mereka, mencari-cari kesalahan mereka. Kalau sudah kembali apa? Memperbaiki dirinya. Nah, yang sudah berlalu jangan diungkit-ungkit lagi, jangan diangkat-angkat lagi sebagai upaya mencari-cari kesalahan. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kalimat 'aliyan kabira ini sebagai tanbih bagi suami bahwasanya kewenangan yang Allah berikan kepada mereka para suami di dalam meluruskan istrinya jangan disalahgunakan untuk kemudian bertindak sewenang-wenang. Nah, tapi gunakanlah kewenangan tadi secara bijak. Nah, kalau kalian tidak menggunakannya secara bijak dan bertindak sewenang-wenang, ingatlah Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, Dia sangat mampu untuk memberikan hukuman kepada siapa saja yang berbuat zalim. Wa ma nasus sunnah fi dzalik. Adapun nas dari as-sunnah dalam masalah itu adalah hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu yang sudah lewat di lembaran-lembaran sebelumnya. Di sana dia mengatakan dalam pertanyaan, ma haqqu zaujati ahadin 'alaihi? Apa hak seorang istri dari salah seorang di antara kita atas suaminya? Maka beliau menjawab, an tut'imaha idza ta'amta. Kamu beri dia makan bila kamu makan. Wa taksuha idza iktasaita. Kamu beri dia pakaian bila kamu berpakaian. Wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan kau pukul wajah dan jangan kau mentaubih. Ya, ketika melihat dari istrimu tindakan penentangan, kalaupun memukul, jangan memukul yang namanya wajah. Ini perlu diperhatikan. Dan juga jangan mentaubih. Mentaubih, ya ini mengatakan qabahallahu wajhak atau yang semisal itu. Ini bentuk caci maki. Ya, karena itu lebih menyakitkan daripada sekedar pukulan. Ketika ada pelaku khamar itu dihukum oleh Nabi SAW dengan dipukulin. Maka ada salah seorang yang kemudian mencaci maki peminum khamar tadi, Maka beliau mengatakan, jangan engkau membantu syaitan untuk semakin menjerumuskan dia. Nah, karena seorang kalau dia berbuat salah, ya, sudah dihukum tapi masih dicaci maki, itu semakin apa? Menjerumuskan dia dalam yaitu kesalahan yang lain. Karena yang namanya cacian itu lebih menyakitkan daripada sekedar apa? Pukulan. Wala tahjura illa fil bait, dan jangan kamu meninggalkan dia istrimu kecuali di rumah. 6. Sebagaimana disebut dalam ayat tadi, yaitu firman Allah di tempat tidurnya. 6. Dan diriwayatkan pula dari Nabi SAW, beliau bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Terimalah wasiatku, kata beliau, untuk berbuat baik dengan wanita. Fa innama hunna awanun indakum. Karena sesungguhnya mereka itu ibarat tawanan di sisi kalian. 6. Dan sifatnya apa? Amanah yang dititipkan. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Yang kalian wahai kaum lelaki tidak memiliki hak sedikit pun dari mereka selain itu, yaitu untuk mereka para wanita menaati kalian, ya, melayani kalian. Nah, illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Fa in fa'alna, maka bila mereka melakukan itu, fahjuruhunna fil madhajj, tinggalkan mereka di tempat tidurnya, tidak ditemani. Wadribuhunna darban ghairu mubarrih, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. 6. Hadis-hadis dalam bab ini sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, wa taqiyul mar'a la yu'adu inzalan min qadriha. Meluruskan seorang wanita apabila melakukan tindakan yang melanggar batas syariat tidak teranggap sebagai bentuk inzal, menurunkan martabat mereka, sebagaimana yang dikesankan oleh orang-orang barat, ya, tentang syariat Islam. Kata mereka bahwasanya syariat Islam yang seperti ini sebagai bukti bahwa Islam itu tidak menghargai wanita, betul-betul merendahkan wanita. Nah, syariat seperti ini bukanlah bentuk perendahan martabat perempuan, atau taqlilan min sya'niha, atau meremehkan urusan perempuan, enggak menganggap besar. Kama yurawiju lahu ba'dul mutahawisin min a'dail Islam, sebagaimana yang disebarkan, ya, yang demikian itu oleh sebagian mutahawisin dari kalangan musuh-musuh Islam yang ingin memburukkan citra Islam di hadapan manusia. Nah, tidak demikian pada hakikatnya. Wa innama huwa amrun syara'ahu Allah Ta'ala wa rasuluhu al-karim lil hifadzi 'ala al-usrah al-muslimah min taqallubatil ahwa wa min ikhtilafit tiba'. Syariat meluruskan wanita bila terjadi kesalahan dengan tuntunan seperti ini yang disebutkan dalam dalilnya tadi, itu adalah perintah yang Allah syariatkan dan juga Rasulnya yang mulia menyariatkannya untuk menjaga yang namanya rumah tangga, keluarga muslimah dari pengaruh yang namanya hawa nafsu dan tabiat-tabiat yang buruk. Justru inilah bentuk apa? Keindahan dari keindahan dinul Islam. 6. Karena tidak membiarkan terjadinya apa? Kerusakan dalam lingkup yang paling kecil sekalipun. Dan ini adalah ciri Islam dan umat Islam sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana yang Allah katakan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintah dengan perkara yang baik dan melarang dari perkara yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah. Beda dengan Alkitab. Ketika mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka laknat Allah atas mereka. Lainal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkar fa'alu labisa ma kanu yaf'alu. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel atas lisan Daud dan Isa bin Maryam alaihi wassalam. Yang demikian itu ya, dengan sebab kemaksiatan mereka dan sikap mereka yang selalu melampaui batas. Mereka tidak pernah melarang kemungkaran yang terjadi di kalangan mereka. Kehidupannya apa? Bebas. Tanpa ikatan, tanpa aturan. 6. Baik dalam lingkup yang besar, negara, sampai pun lingkup yang kecil, dalam rumah tangga. Kita bisa lihat keadaan mereka. Ya kan? Terlalu banyak yang namanya istri itu mengkhianati suaminya. Entah pada kehormatan dirinya, atau pada harta suaminya, atau pada anak-anak dari suaminya. Perkhianat tanpa suami tadi mampu sedikit pun mencegahnya ya. Karena apa? Tidak diikat dengan ikatan-ikatan syariat yang mereka imani. Nah, beda dengan Islam, di mana dalam lingkup yang kecil sekalipun yang namanya berumah tangga diatur dengan aturan yang sedemikian rupa, di mana suami ditetapkan sebagai pemimpinnya, sedangkan yang lainnya sebagai anggotanya yang dipimpin, yang diatur dan diberikan di dalam Islam apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Dan bagaimana cara meluruskan ya, apabila terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Ini sungguh apa? Bentuk keindahan di dalam Islam. Wazawj kama huwa masyru', dan yang namanya suami sebagaimana disyariatkan, lahu ayyu qawwima zawjatahu 'inda nusyuz. Dia punya hak untuk meluruskan istrinya ketika membangkang. Wa ayyu 'allimaha 'inda luzub, dan memberitahu istrinya ya, diajari ketika mengharuskan untuk apa? Diberikan pengajaran, pelajaran agar dia memahami apa yang seharusnya dia lakukan. Fakadzalikal mar'ah. Maka demikian pula yang namanya perempuan, mutalabah. Dituntut perempuan itu antan suha zaujaha bil ma'ruf, menasihati suaminya dengan cara yang baik. Enda zalal, ketika suaminya jatuh pada kekeliruan. Bukan berarti ketika suami itu sebagai pemimpin tidak boleh kemudian di apa nasihati. Tidak. Boleh bagi istri kalau melihat suaminya ada yang keliru, yang salah, walaupun tidak sengaja ya, atau lupa atau yang semisalnya, untuk memberi nasihat, mengingatkan. Nah, dan itu bukan apa? Bukan suatu tindakan apa? Lancang. Tidak. Nah, misalkan suami kok tiba-tiba enak sekali makan tangan kiri gitu ya. Nah, misalnya diingatkan, maka ini adalah apa? Sesuatu yang juga dituntut istri ketika melihat kekeliruan dari suami untuk memberinya nasihat yang baik, tentunya dengan apa? Adab, dengan adab. Dan suami hendaknya apa? Justru bersyukur ketika memiliki istri yang betul-betul memiliki kepedulian di dalam memperbaiki dirinya dan keluarganya atau rumah tangganya. Aw inda nusyuz wal irad, atau ketika juga suaminya melakukan pembangkangan, misalnya enggak sholat, ya. Nah, enggak puasa tanpa uzur, misalkan. Atau berpaling dari yang seharusnya. Nah, sehingga nasihat menasihati itu tetap dituntut di dalam Islam dalam kehidupan berumah tangga. Fataqwim la yakhussu zauja ittijah zaujati. Maka yang namanya meluruskan kesalahan itu bukan khusus haknya suami terhadap istrinya. Wa innama huwa aydan mashru' liz zaujah ittijah zaujiha. Hanyalah meluruskan itu pun disyariatkan bagi istri kepada suaminya. Nah, jelas, karena masing-masing apa? Saling membutuhkan. Dan sebagaimana disebut dalam hadis, al-mu'min mir'atu akhi. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Walakin warada tanbiha alaihi katsiran fil kitab wa sunnah fi haqqi zaujah. Akan tetapi banyak yang sering ya, atau datang pemberitaan yang banyak dari Al-Quran Sunnah tentang hak istri. Ya, artinya terkait dengan apa? Istri yang keliru. Itu yang lebih banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk bagaimana suami ini meluruskannya. Nah, tapi bukan berarti apa? Tidak dibolehkan istri meluruskan suami ketika keliru. Tidak. Tetap. Ya. Bahkan itu dituntut berdasarkan keumuman dalil. Yaitu untuk saling menasihati, saling beramal ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyu'ayyin biyadih, fa in lam yastati' fa bi lisanih, fa in lam yastati' fa bi qalbih. Ini kan umum. Ya kan? Nah, tapi yang secara khusus memang banyak dalam Al-Quran Sunnah itu terkait dengan apa? Masalah istri. Jelas? Kenapa demikian? Lima jubilat alaihi nisa min ghalabatil atifah. Karena kebanyakan perempuan itu dikuasai oleh yang namanya perasaan. Sehingga kurang lagi apa? Mengedepankan yang namanya akal sehat. Sehingga terjadilah di situ banyak kekeliruan dari perempuan. Wasur'ati tasarruf, dan juga kebanyakan yang namanya perempuan itu tergesa-gesa dalam bertindak sehingga jatuh pada kesalahan. Wa mujanabatil hilmi wal ana 'indal ghadab, dan juga tidak atau jauh dari yang namanya kesabaran, ketenangan ketika sedang marah. Fi ghalibil ahyan, pada keumumannya. Kama sabaqat al-isyarah ilaihi miraran, sebagaimana yang sudah lewat isyarat kepadanya berulang-ulang. Ini diantara kekurangan perempuan. Naqisatu aqlin wa din. Bagadhalik, maka demikian pula, fali anna rajul muqaddam alal mar'ah. Alasan yang lain, karena yang namanya lelaki didahulukan di atas perempuan. Bin nafaqah wa tahammuli mahamil usrah kamilah, dan juga menanggung ya, urusan keluarga secara penuh. Ini karena besarnya tanggung jawab suami, ya kan, untuk memimpin dan menuntun keluarganya. Sehingga pantaslah kalau lebih banyak dalam Al-Quran Sunnah bimbingan untuk mereka meluruskan istrinya bila terjadi kesalahan. Karena itu mendukung tugas dia sebagai pemimpin rumah tangga. Itu alasannya. Fahada yaj'alu lahu haqqal qawwama 'alaiha wa 'ala man waliyasha'na. Ini menjadikan untuk suami itu ada hak ini mengatur, memimpin istrinya dan siapa saja yang dalam penjagaan dia. Nah, anak-anaknya dan yang lainnya. Walladhi yahimmuna huna, dan yang penting bagi kita di sini, an-nubayyin. Kita terangkan anna taqwim al-mansud bainal azwaj huwa taqwimus syar'i, bahwasanya tindakan meluruskan yang diinginkan di antara suami ini, apa hubungan rumah tangga ini, adalah pelurusan yang syar'i. Alladhi yadullu 'alaihi al-kitab wa sunnah an-nabawi as-sahihah tsabitah, yang ditunjukkan di dalam Alkitab dan Sunnah Nabawiyah yang sahih, yang tetap dari Nabi SAW. Famata kana taqwim ala hadzal ma'na, maka kapan saja tindakan meluruskan kesalahan di rumah tangga dibangun di atas makna ini, ini di atas hujjah dari Al-Qur'an dan Sunnah, lam yakun fihi ibtizalun lil mar'ah, maka tidak akan ada padanya bah sikap merendahkan wanita, atau inqas min sya'nihi, atau meremehkan urusan wanita, kalau betul-betul dibangun di atas apa? Bimbingan Al-Qur'an was Sunnah. Bal yakunu fihi min hifdhi haqqiha, bahkan di dalamnya justru ada upaya menjaga haknya perempuan untuk dibimbing, ya kan? Haknya perempuan kan dibimbing. Ya kan? Justru ketika mereka dibiarkan berbuat semaunya, itu namanya kita apa? Tidak memenuhi hak mereka. Sebagaimana anak yang kurang akalnya, kalau dibiarkan begitu saja, dia akan melakukan hal-hal yang merusak dirinya tanpa dia sadari. Dengan kita mencegah dia dari yang berbahaya, dari yang tidak pantas, itu adalah bagian dari hak anak untuk apa? Dituntun, diarahkan. Ya kan? Naam. Wal hirs alaihi wa ala isyratiha, dan juga sebagai bentuk semangat yang tinggi untuk apa, menyampaikan kebaikan kepadanya dan juga di dalam menggauli istrinya dengan pergaulan yang baik. Wa asyruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah mereka dengan cara yang baik. Ma yaj'aluha fi ma'manin minan jur wa dhulm, yang itu menjadikan justru wanita tadi dalam keamanan dari yang namanya apa? Kelaliman dan kezaliman. Seandainya betul-betul suami tadi membawa rumah tangganya dengan bimbingan Al-Qur'an was Sunnah. Ini yang harusnya dipahami. Nah, sehingga kalau kita melihat suami yang betul-betul memiliki apa, kepedulian yang tinggi pada keluarganya, proteksi yang tinggi pada keluarganya, ya, perhatian yang penuh pada keluarganya, ya, jangan difahami itu sebagai apa, upaya mengekang anggota keluarganya tadi, ya, merendahkan mereka, tidak. Justru itu apa, upaya bagaimana memenuhi hak mereka sebagai anggota keluarga yang butuh untuk dijaga, dituntun, pada yang baik, yang selamat. Bikhilafi man yata'ana taqwima zawjati bidarbil mubarrih, beda dengan orang yang meluruskan istrinya dengan cara pukulan yang melukai, aw bisabil muqdhi', atau dengan caci makian yang betul-betul menghancurkan jiwa hati orang, ya, yang dijajinya. Au bihajriha lil idrar biha, atau dengan meninggalkannya yang sifatnya sampai membahayakan dia. Disuruh keluar dari rumah. Ya, dianya di rumah, istrinya suruh keluar dari rumah. Enggak tahu mau di kemana, terserah. Ini berbahaya. Aw bitarkiha mu'allaqah, atau dengan ditinggalkan menggantung gitu. Dicerai tidak. Nah, dianggap sebagai istri tidak. Sehingga apa? Enggak jelas. Nah, enggak dinafkahi, tidak pula diputuskan hubungan. Fala hiya zauja wala hiya mutallaqah. Tidak sebagai istri yang layak, tidak pula sebagai perempuan yang dicerai. Au khianatiha, atau dengan mengkhianatinya. Ya. Au, atau yang lainnya, minas subul muttaba'ah al-yaum, dari cara-cara yang dilakukan oleh banyakkan lelaki yang bodoh, ya, di masa-masa ini. baina kathirin minal azwaj, di antara kebanyakan para suami. Fahadha huwa ainu dhulm laha, ini yang dimaksud dengan kezaliman kepada perempuan. Wa ainu litidal, dan bentuk penghinaan. Nah, tidak menghargai, ini bukan sedikit pun bagian dari Islam. Nah, tidak dibenarkan kemudian ketika lelaki berbuat seperti ini dengan beralasan, bukankah lelaki itu pemimpinnya wanita sehingga bisa berbuat semuanya? Tidak. Pemimpin wanita bukan berarti apa, membuat mereka dibebaskan berbuat semena-mena. Nah, justru itu maksudnya adalah apa? Sebagai amanah dan tanggung jawab yang besar atas dia, yang akan ditanya nanti dia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagaimana kamu mengurusi istrimu, mengurusi keluargamu? Naam. Itu yang diinginkan. Walamma kanatil mar'ah juz'an hamman jiddan min hadhihi al-usrah. Dan oleh karena yang namanya perempuan itu bagian yang sangat penting sekali dalam rumah tangga. Ya tariha ma ya taril bashar. Berlaku pada dia apa yang berlaku pada wanita? Apa pada manusia jami'an semuanya? Min adh-dha'fi wal hiyadi 'an as-shawab bi ba'd al-ahyan, berupa kelemahan dan kekeliruan yang tidak tepat dalam bertindak pada sebagian waktu, aw 'inda al-ghadab, atau di saat marah atau nusyuz, ini membangkang, ini manusiawi begitu, paham? Tidak kemudian kamu menganggap istri itu harus taat sepenuhnya. Dia manusia. Ya, sebagaimana manusia yang lain, ada kalanya melakukan tindakan yang apa? Tidak tepat, tidak benar, keliru. Ya, entah itu sengaja atau tidak. Nah, sehingga jangan menuntut apa? Sesuatu yang mustahil dari istrimu. Ya, karena sesungguhnya dia pun manusia sebagaimana umumnya manusia. Yang pasti kalau terjadi kesalahan, kekeliruan, ya, tindakan yang tepat adalah dengan menerapkan bimbingan Islam, ya, ketika menghadapi yang seperti itu. Yaitu yang pertama apa? Mau'izah. Beri mau'izah. Nah, orang semacam Fir'aun saja yang sangat lalim, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab dia, ya kan? Tapi Allah utus kepadanya seorang nabi, ya, untuk menyampaikan nasihat. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, semoga dia mau ingat, mau sadar, atau mau memiliki rasa takut. Seperti ini. Apalagi yang di bawah itu. Kedzalimannya, kelalimannya. Nah, lebih berhak untuk apa? Mendapatkan mau'izah. Dan jangan bosan, jangan hanya sekali dua kali, terus. Bagaimana Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, dan betul-betul kuatkan kesabaranmu ketika membimbing mereka untuk menjaga yang namanya ibadah. Tidak hanya sekali dua kali, langsung pindah yang berikutnya, ya, bisa ranjang. Langsung pindah yang berikutnya. Ini Pokemon. Ya. Dalam keadaan belum berjalan satu jam. Ya kan? Ini kalau orang tergesa-gesa. Menyatakan istrinya, kamu kok jarang sih baca Al-Quran. Cobalah manfaatkan waktumu. Kan waktumu banyak. Tiba-tiba dia ngomong apa? Nggak mau ah, malas. Yuk, langsung. Ya sudah, saya nggak mau tidur sama kamu. Biarin aja, saya juga nggak mau. Misalkan marah, langsung dipukul. Tung. Ya. Belum ada satu jam, ya sudah keluar pukulan. Nah, ini nggak bagus, ya. Bukan begitu caranya. Tapi mulailah perlahan-lahan dengan hikmah, dengan memperhatikan apa cara yang pas, yang tepat. Ini kenapa kok setiap dinasihati menentang? Cari masalah atau akar masalahnya, temukan dulu. Dengannya. Nah, di sinilah perannya lelaki itu yang dilebihkan, karena lelaki itu berakal lebih daripada perempuan. Cari akar masalahnya. Oh, dia punya keinginan yang belum kita penuhi. Misalkan kemarin minta dibeliin bakso, kita belum belikan. Ya pantas ngomel-ngomel gini. Sudah, sebentar saya keluar dulu. Ini langsung beliin bakso. Coba setelah itu diperintah lagi, nurut. Ini gampang toh? Gampang. Tinggal pandai-pandai apa? Mengenali karakter wanita. Kadang kita merasa apa? Masa sih segitu perempuan? Ya memang begitu. Memang begitu. Nah, jangan menganggap perempuan itu kayak lelaki. Beda. Ya. Terkadang perkara-perkara kecil itu justru menjadi sebab dia berbuat yang macam-macam yang kita menganggapnya serius. Begitu. Cuma gak dibeliin bakso, masa gak mau sholat? Misalnya. Bisa jadi. Ya kan? Nah, atau yang lainnya yang apa? Mungkin kalau hitungan lelaki itu gak pantas begitu. Nah, tapi lihat. Begitulah yang namanya perempuan. Naqisatu aqli wa din. Walamma kanat hadhihi al-amrad wal afat tahtaji ila al-ilaj as-sari' alladhi ينبه المرأة المسلمة الخاشعة المؤمنة إلى ضرورة العودة إلى صفائها ورونقها ومثاليتها المنشودة بل المعهودة كان الأمن الشرعي بضرورة تقويم الزوج لها تقويما شرعيا يقع من هذه الآفات موقع الدواء من الداء. ولكن penyakit dan musibah yang seperti ini, ya, ini rumah tangga yang dilanda banyak problema, ya, membutuhkan tindakan penanganan yang cepat, ya, yang bisa mengingatkan seorang wanita yang muslimah yang memiliki rasa khusyuk, yang beriman, ya, untuk daruratil audah, segera kembali ila safaiha, kepada kemurniannya, kebagusannya dan keteladanannya yang diinginkan, yang diharapkan, ya. Maka perintah syariat yang bi daruratit taqwimiz zauji laha taqwiman syar'iyya, yaitu yang mendesak untuk meluruskannya wanita, ya, suami meluruskan wanita dengan pelurusan yang syar'i, itu menempati posisi seperti obat bagi penyakit. Artinya solusi syar'i yang tadi disebutkan ini adalah obatnya terhadap segala problematika rumah tangga yang ada. Nah, mulailah dari apa? Dari mau'idah, dari yang hikmah terlebih dahulu, dan bersabar. Bersabar. Lihat Nabiullah Nuh alaihissalam, tidak kurang sabarnya membimbing umatnya, ya, ratusan tahun. Sampai ketika Allah sendiri yang mengatakan, ya, tidak ada lagi wahai Nuh yang beriman kepada kamu dari kamu. Ya, disitulah beliau kemudian apa? Meminta untuk, ya sudah, kalau memang tidak ada lagi harapan dari mereka untuk beriman, ya, segerakan saja diputuskan urusannya. Itu setelah berlangsung apa? Waktu yang sangat lama, menasihati mereka siang dan malam dengan berbagai macam cara, Maka jadikan itu sebagai apa? Pelajaran. Kalau ingin membimbing keluarga, rumah tangga itu tidak bisa dengan sekali waktu saja, tapi setiap waktu, siang malam, dengan berbagai cara-cara yang dibenarkan dalam syariat. Nah, sampai betul-betul apa? Maksimal tindakanmu sebagai rasa tanggung jawabmu di hadapan Allah, baru berpindah pada cara yang berikutnya, yang berikutnya. Nah, sehingga kita mengikat mereka dalam hubungan pernikahan itu dengan baik, dan kalaupun harus berpisah, itu pun berpisah juga dengan baik. Hirsan 'alaiha wa 'ala usratiha. Sebagai bentuk apa? Upaya, semangat bagaimana memberikan kebaikan kepada wanita tadi, istrimu, dan juga rumah tangganya. Wa fi hadzal bab, dan di bab ini nata'arafu 'ala fikhi taqwimin nisa wa ahkamihi fil kitab wa sunnati mutahhar. Kita akan mengenalkan bagaimana memahami cara meluruskan wanitanya dan hukum-hukumnya di dalam Alkitab dan As-Sunnah yang suci. Di sini selesai apa pendahuluan penulis, dan berikutnya adalah masuk pembahasan intinya. Fadhlan dibaca.